Bapak Ibu, banyak manusia yang tidak sadar terkena oleh propaganda iblis ini. Ya, tidak sedikit manusia yang melakukannya, bahkan tidak sedikit umat Islam yang terjebak kepada ritual penyembahan kepada sosok lain yang disembah selain Allah. Pertanyaannya, siapakah yang disembah sosok lain itu selain daripada Allah? Kita bahas Bapak Ibu ya. Kita bahas. Baik, Bapak Ibu, kita keliling dunia sekarang. Ya, kita bahas pertama, ini adalah jawaban Al-Jazil tadi. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya akan benar-benar menghalaki mereka dari jalan yang lurus. Summa la ya'tiyannahum min baina aydihim. Aku akan datang dari depan manusia. Aku akan iming-imingi mereka dengan harta, pangkat, dan jabatan dan wanita agar mereka terhindar dari beribadah kepada-Mu. Tergiur dengan nafsunya. Dan aku akan menggoda manusia dari belakang. Wa min khalfihim. Aku akan takut-takuti mereka dengan pembantaian, dengan huru-hara dan fitnah. Dan aku akan datang dari kanan mereka dan kiri mereka. Akan aku campurkan hak dan batil sehingga samar kebenaran di hadapan mereka. Fala tajidu aksyarahum sakirin. Maka engkau akan mendapati manusia tidak banyak yang taat kepadamu. Banyak yang maksiat dan kufur kepada engkau. Bapak Ibu rahmati Allah, siapakah sosok yang dimaksudkan Al-Jazil tadi? Ya. Sosok yang disembah selain Allah. Dan dia ternyata adalah Dewa Matahari. Dewa Matahari. Tukar Dewa Matahari, mari kita lihat Bapak Ibu dalam peradaban manusia. Pertama, kita ke jalan-jalan ke Irak, Babilonia. Di Babilonia, Irak, suku Babilonia, mereka di zaman Nabi Ibrahim itu menyembah Namrud sebagai Tuhan. Ternyata Namrud mengaku sebagai Dewa Matahari. Kata kunci kita Bapak Ibu adalah api. Ya, api dan matahari di kepala. Semua dewa matahari simbolnya ada di kepala. Bapak Ibu rahmati Allah. Namrud adalah sosok yang cerdas ternyata. Dialah orang yang pertama kali menciptakan teorema matematika dasar. Jadi kalau kita ujian matematika dasar ketika ujian masuk perguruan tinggi negeri, ada tes potensi akademik soal matematika dasarnya dari Namrud tuh. Kemudian juga dia adalah orang yang pertama membangun tower. Bangunan tertinggi pertama di muka bumi. Kemudian, kononnya dia pula yang diceritakan dalam sejarah adalah orang yang pertama melakukan incest. Dia jatuh cinta kepada ibu kandungnya sendiri, Semiramis. Karena ibu kandungnya awet muda, cantik, sementara dia tampan kaya raya. Keduanya jatuh cinta dan keduanya menikah. Incest. Ya, baik, dari Babilonia Irak kita ke Persia. Di Persia ada kaum, ada bangsa, penyembah, dewa api juga. Agama mereka adalah Zoroaster. Pemuka agama mereka disebut Magi. Yeah, pemuka agama mereka disebut Magi. Dan cara mereka mengajarkan agama Zoroaster dengan cara yang disebut dengan magic, sihir, okultisme. Dalam bahasa Arab diganti dengan huruf sin menjadi Majusi. Penyembah A. Api. Api adalah unsur terbesar matahari. Baik, dari Persia Iran kita ke Yunani. Ya, makin jelas buat kita. Di Yunani ini Bapak Ibu sekalian, sebentar. Bisa ya? Bisa digeser sekali itu. Tulisannya kurang. Baik. Sip. Bapak Ibu, Yunani adalah negara penyembah banyak dewa dan dewa terpenting mereka adalah dewa matahari, Helios. Bahkan bangsa Yunani ini melakukan ritual penyembahan Dewa Matahari. Mereka menciptakan satu kota yang disebut dengan Kota Dewa Matahari, Heliopolis. Apa ritual yang mereka lakukan? Mereka melakukan pawai obor keliling negeri. Pawai obor keliling negeri diarak dari satu kampung ke kampung yang lain. Begitu sampai di Bukit Olympus, mereka serah terima obor tadi kepada Kaisar. Ketika obor diserahkan pada Kaisar, maka Kaisar menyalakannya kepada obor raksasa yang ada di Bukit Olympus tadi. Ketika Kaisar berlari, ternyata apinya padam, Bapak Ibu. Itu isyarat kalau beliau adalah cuma satu periode saja. Kenapa, Bapak Ibu? Waktu SEA Games obornya mati ya? Waktu SEA Games obornya mati ya? Lalu dijalankan lagi dari belakang. Lari dia. Maka ketika kaisar menyalakan obor raksasa, selama obor raksasa itu menyala, maka mereka bangsa Romawi ini, bangsa Yunani ini, melakukan berbagai macam ritual atraksi untuk mengagungkan dewa matahari. Ritual ini yang mereka lakukan di Bukit Olympus kemudian disebut dengan Olimpiade. Masih ada tidak ritual itu? Masih ada. Dan ketika Olimpiade diadakan, Bapak Ibu, apakah umat Islam juga ikut terlibat? Ikut terlibat. Manusia tidak sadar. Umat Islam tidak sadar kalau itu adalah ritual penyembahan dewa matahari. Syirik tidak, Bapak Ibu? Bagaimana jika umat Islam terlibat dalam acara itu? Gugur tidak agamanya? Perbuatan syirik adalah perbuatan yang tidak Allah ampuni. Betul apa yang disabdakan Rasulullah. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya, yang telah bersabda kepada kita. Latatabauna sanana man qablakum syibdan bisibdin zura'in bizura'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Apa maksudnya? Tidak terasa. Saking halusnya umat Islam ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh mereka. Hatta law dahulu juhra dabin latabatumuhum. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Kalian ikut juga. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Hari ini coba kita lihat. Berhasil apa yang dilakukan Al-Jazir. Dia tidak membuat ritual yang langsung menyembah dia secara langsung sehingga manusia paham. Tidak. Tapi dia lakukan sebuah ritual yang justru umat manusia menyukainya. Hatta umat Islam pun suka. Olimpiade itu tingkat dunia. Kalau tingkat benua apa namanya? SEA Games ya. Asia Games. Kalau tingkat nasional? PON. Kalau tingkat daerah? PON. Apakah itu ada kaitannya dengan itu? Lihat sejarahnya Bapak Ibu. Allahu Akbar. Baik. Dari Yunani kita ke Romawi Bapak Ibu. Di Romawi juga sama. Negara penyembah banyak dewa. Dan dewa terpenting mereka adalah dewa matahari yang mereka namakan dewa Mitra. Mitra sebetulnya bahasa Persia. Kenapa mereka menggunakan bahasa Persia? Karena dulu Persia menjajah Romawi dalam waktu yang lama. Kita mendengar istilah Alexander Makedonia. Ya, itu tokohnya di antaranya. Baik. Ya, mereka menyembah banyak dewa. Ini adalah gambar dewa matahari, dewa Mitra, sama dengan patung Liberty, Bapak Ibu. Yang di kepalanya apa? Matahari. Yang dipegang patung Liberty apa? Obor raksasa, api tadi. Baik, Bapak Ibu, dari Romawi kita ke Jepang. Ternyata Jepang juga sama, negara penyembah dewa matahari. Namun kali ini di Jepang dewa mataharinya bernama Amaterasu dan itu perempuan. Yang suka nonton Naruto paham nih. Ada tokoh yang bernama Izanagi, jurus pemuncaknya apa? Amaterasu, itu dewa mataharinya orang Jepang, perempuan. Lahir dari mata kiri Izanagi. Ada dalam film Naruto? Ada tuh apa ya. Baik, Bapak Ibu, setiap kali saya searching tentang dewa matahari, selalu ada matahari di kepalanya. Kalau tidak ada tongkat matahari di tangannya dan ada ular, perba Allah. Sekali lagi catat, ada ular. Apa kaitannya dengan ular? Ada kaitannya dengan ular. Dari Jepang kita ke Amerika Selatan. Di Amerika Selatan ternyata ada 3 suku bangsa yang juga menyembah dewa matahari. Yang pertama suku Aztec menyembah dewa Viracocha, Aztec di Meksiko. Yang kedua suku Inca menyembah dewa Inti, juga dewa matahari di Brazil. Dan juga ada suku Maya di Amerika Latin ini menyembah dewa Kukulcan. Mereka melakukan ritual yang sama. Bapak Ibu, bahkan mereka melakukan ritual human sacrifices. Mereka mengucurkan darah manusia untuk menyembah dewa matahari. Ritual ini, Bapak Ibu, ada kaitannya dengan sosok yang bernama Dajjal. Dari Amerika Latin kita ke Mesir. Ternyata Mesir pun sama. Para Fir'aun, ternyata mereka menggiring rakyatnya menyembah dewa matahari juga. Ya. Dan dewa matahari yang mereka maksud adalah Horus. Bapak Ibu, ini ada satu tayangan terkait dengan Horus. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu bisa melihat Horus ini selalu digambarkan dengan kepala burung. Kenapa harus selalu digambarkan dengan kepala burung dan selalu tampak dengan satu wajah saja, satu mata saja? Karena dia kehilangan matanya. Ya. Dia kehilangan matanya. Bapak Ibu, dan Horus inilah sosok yang kemudian disembah menjadi manusia. Maaf, menjadi Tuhan oleh bangsa Mesir. Kenapa dia berkepala burung? Karena mereka meyakini, bangsa Mesir dan bangsa-bangsa paganis dulu meyakini bahwa burung adalah kendaraan yang digunakan oleh Tuhan, Dewa Matahari, untuk turun ke muka bumi. Maka siapapun yang menjadikan burung sebagai simbol negaranya, kemerdekaannya akan abadi. Maka jadilah burung simbol negara-negara seluruh dunia. Bahasa kita simbolnya apa? Burung Garuda. Kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan? Kalau sesuatu yang sudah direncanakan, siapa yang merencanakannya? Akan kita cari tahu, Bapak Ibu. Jadi Horus ini ternyata dia pernah kehilangan sebelah mata kanannya. Mesir merupakan negara yang paling mereka sukai, terutama iblis. Ya. Dan simbol-simbol inilah yang kemudian muncul di Mesir. Insyaallah Bapak Ibu, kita sedang membahas di peta peradaban, di kuliah peradaban besok ya. Kita akan membahas segitiga. Kenapa Firaun membangun segitiga? Dan kenapa selalu ada simbol segitiga satu mata? Simbol-simbol segitiga ini ada di Vatikan. Dan ini tongkat matahari yang dipegang oleh Amaterasu tadi di Jepang. Dan ternyata simbol ini bukan hanya ada di katedral, bukan hanya ada di gereja, bukan hanya ada di Vatikan, percaya tidak, tetapi ada masjid-masjid yang bersimbolkan segitiga suatu mata. Maka demikian, nanti ini bahas di malam ketiga, konspirasi iblis dan dajjal. Hari pertama iblis, hari kedua dajjal, hari ketiga konspirasi iblis dan dajjal, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, rahmati Allah, dan ini diantara materi yang akan kita bahas nanti. Ini adalah simbol pertemuan iblis dan dajjal. Mereka bersekutu dan membuat sebuah konspirasi yang inilah konspirasi. Nanti kita akan bahas di momen yang akan datang. Baik Bapak Ibu, kembali kepada Azazil tadi. Nah itu ambisi Azazil yang nampaknya hampir berhasil membuat manusia menyembah selain Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah Dewa Matahari yang dimaksudkan tadi? Dewa Matahari itu adalah Azazil sendiri alias Iblis. Kenapa harus Dewa Matahari? Karena dia diciptakan dari api. Benda langit yang terdekat kepada bumi yang unsur terbesarnya api apa? Matahari. Dan matahari, lahir Dewa Matahari lahir di 25 Desember. Di bulan Desember matahari mendekat ke arah selatan dan ke arah kutub. Di tanggal 22, 23, 24 itu tidak muncul. Dia tenggelam, seolah-olah dia mengalami 3 hari kematian. Bukankah tadi kisah Yesus dikuburkan 3 hari? Di hari yang keempat resurrected, bangkit. Tanggal 25 Desember bangkit ke arah yang berlawanan. Tanda dimulainya musim baru. Itulah yang disebut dengan sunrise, sunday, sunget. Sampai ke sana Bapak Ibu. Inilah konspirasi dunia. Dan gerakan-gerakan mereka sangat rapi luar biasa. Saking rapihnya kita tidak sadar kalau kita berada dalam gerakan mereka. Apa gerakan tadi Bapak Ibu sekalian, kita kupas.